Bolehkah nama anak Nur Ihsan, tapi saya sudah bikin akte? Pertama, nama tersebut insyaallah ta'ala tidak bertentangan dengan syariat. Hanya saja, ya, sebagian ulama ini mengatakan hukumnya makruh apabila di dalam nama tersebut mengandung tazkiyah. Ya, ini mengandung semacam pujian atau rekomendasi, ya, mensucikan diri. Ya, mensucikan diri terhadap orang tersebut. Ya, sehingga para ulama tidak menyukai nama seperti Syamsuddin, Nuruddin, ya, semisal ini Nur Ihsan, Nuruddin, ya, Nasiruddin. Iya. Yang sifatnya itu mensucikan, ya, orang tersebut. Ini minimalnya hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Wallahu a'lam.